wetan rien nggih, wetan rien, bareng-bareng diangkat rien, wetan rien. Yo. Mulai ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha sarang-sarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi kaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Jamae ra iso, jamae ra iso. Ganti we. Lagune wong NU wis gampang. Saben malam Jumat ayo, ayo. Yo, ayo sing iki mon sing gampang, sing iso kabeh. Diangkat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling wasali no iman ala mada Allah saling wasali salli wa sallim la iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacot teman turunku Allah kowe padha mangan tinggalanku lamun bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana salli wa sallim la iman ala mada salli wa sallim la iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab. Sepindah meleh musiknya diam. Bander saling wasalimna iman Allah Allah saling wasalimna iman alamada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab bimang qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Masa oleh-oleh iki lho.

Saiki wayahe berbicara soal konsep negara yang harus kita pertahankan. Maka besok tanggal 7 saya diundang seminar di Lemhanas oleh Gubernur Lemhanas. Kula kondo Pak Bupati. Saiki sing efektif sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Para kiai. Saiki lak seminar teng Lemhanas niku nyuwun sewu. Sing teko mung 200. Biayane larang bayar hotel, bayar pembicara. Kula niku urung seminar mau wis ditransfer duite 40 juta. Ning Wono Asri. Kadang-kadang kiyaine mulih panitiane minggat ya tahu. Mila niku alasan kenapa detik.com menulis Gus Miftah kiyai nyentrik bertarif 3M dan 7,5M. Soale 3M niku kepanjangane matur nuwun Mas Miftah. Lah ning Wono Asri 7,5 M, pitulungan setengah meksa tak kandha. Dan gak efektif. Sing efektif sosialisasi 4 pilar iki yo ngene iki le. Mengenalkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang NKRI, tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ragate murah sing teko wong sakmene mbane. Nggih napa mboten? Nggih. Mila kudune pemerintah ki mikir kae, wong-wong ngono ki kudune ana pengajian disubsidi ngono ya. Tak goleke. Ning yo awakmu aja njaluk Pak Bupati, bupati ki gajine titik. Bupati ki gajine mung 5 sampai 10 juta. Mendino wong moro nggawa proposal. Mila bupati niku cepet tuwa. Ora mergo mikir rakyat, mergo mikir proposal tak kandhani. Kula nyuwun sewu nggih. Mila tak pikir-pikir niku kadang-kadang sing ndadekke pejabat korupsi yo kelakuane wong-wong niku kok. Ana kiai njaluk proposal, ana organisasi njaluk proposal ning DPR ning bupati. Padahal bupati ki gajine titik. Mergo bendino proposal teko akhire golek-golek duit piye carane iso nyumbang, akhire korupsi, akhire maling rakyat tak kandhani. Niku sing salah sapa? Mergo wong kakean penjaluk. Mula kula rong taun njaluk bupati. Sangoni bupati tak tampa ora sangoni tagih ngono kuwi wae. Mila kebangkitan NU itu harusnya dimulai mulai sekarang nih. Saya seneng dengan koin NU. Koin NU itu di beberapa kabupaten koyo ning Sragen itu luar biasa Pak Bupati. Satu tahun bisa sampai ratusan juta. Nyuwun sewu koyo Ponorogo ini nyuwun sewu. Mpun mulai melaku. Medion ku dunia melaku. Koin NU. Rumah-rumah orang NU dikasih celengan cilik-cilik. Itu dengan duit-duit 100, 200, 500 bendino cemplung ke. Jajal warga NU sak menembane teng Medion. Kalau kemudian setiap bulan dijikok, dihitung, jajal. Kuwi duwite kok ngumpul recehan gembalang asu, mlebu UGD tak kandhani. Sampai oke ini. Ini potensi umat loh Pak Bupati. Oh menen jenengan tiang NU. Penak banget, ra kaya NU ni si Sopian nunut urip. Malah mau nunut udut. Malah mau dolal dalil. Ni'matul udut ba'dad dahar. Mau nunggu kenapa kok saya terlalu keras persoalan ini? Kanjeng Nabi niku ngajari nasionalisme le. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina ila Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah atau bahkan lebih dahsyat daripada itu. Itu nasionalisme. Kenapa Kanjeng Nabi walaupun dia membawa agama untuk menyempurnakan kelakuan akhlak orang Makkah, tetapi busanane Kanjeng Nabi podo karo busanane kafir Quraisy. Karena Kanjeng Nabi menghargai sejarah, menghargai budaya bangsa. Mila senajan to Kanjeng Nabi nggawa Islam, pakaiane wong Islam zaman Kanjeng Nabi karo kafir Quraisy kuwi podo nganggo jubah. Mila wong sakniki nggawa wong Islam kudu nganggo jubah. Sopo sing kandha? Abu Lahab yo nganggo jubah, Abu Jahal yo nganggo jubah. Bedane napa? Bedane siji. Lah wong kafir Quraisy niku merengut galak serem. Umat Islam waktu itu wajahnya menyenangkan, tabasam, senantiasa tersenyum dengan siapapun. Maka Islam tidak diukur dari busananya tetapi dari akhlaknya. Carane Kanjeng Nabi ngoten niku.